الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Tauhid wa nahnu al'an, dan kita sekarang sudah pada Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-aun at-taufiq, pertolongan serta taufiknya untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. باب دليل yang menjelaskan yang warid tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, padahal langit seluruhnya atau padahal bumi seluruhnya di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, begitu pula langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ, maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka lakukan dari perbuatan syirik. فَمَقْصُودُ الْمُصَنِّفِ rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan ini di dalam kitab Tauhid, beliau ingin menjelaskan tentang al-adillah atau dalil-dalil yang warid berkaitan dengan ayat pada surat Az-Zumar. Dan di antara perkara yang menjadikan seorang mukmin kokoh kuat keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan pengagungan seorang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperhatikan, mentadaburi, membaca, mencermati, mempelajari al-adillah yang berkaitan dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatuh, dengan nama-nama serta sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba betul-betul tahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kekuasaannya, bagaimana kekuannya, maka tersebut akan yurih, akan melahirkan ta'zimullah subhanahu wa ta'ala, pengagungan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minda, dan dari situ pula seorang akan betul-betul bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhil kamal, dan bahkan mengilmui, mempelajari yang semisal ini, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk tiga ilmu pokok, tiga ilmu terpenting dalam ilmu agama. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab An-Nuniyah, bahwasanya ilmu pada dasarnya ada tiga. Ini yang terpenting, yang ada mental, ada. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal aqsamun thalasun ma laha min rabi'in wal haqqu tibyani. Ilmu ada tiga jenis dan tidak ada yang keempat. Wal haqqu tibyani, dan kebenaran itu ada penjelasannya. Yang pertama kata beliau, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalika al asma'i lirrahmani wal amri wan nahyi alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Ketiga ilmu tersebut adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan-perbuatannya, dan juga berkaitan dengan nama-namanya, nama-nama dari Ar-Rahman wal amri wan nahyi alladhi huwa dinuhu, begitu pula tentang perintah serta larangan yang itu merupakan agamanya. Wa jazaohu yaumal ma'adi tsani, dan tentang pembalasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka dari ucapan atau bait syair yang beliau sebutkan di dalam Nuniyah, kita bisa mengambil faedah bahwasanya ilmu secara pokoknya terbagi menjadi tiga. Yang pertama dan yang paling utama adalah ilmu bi awsafillahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi wa fi'lihi. Ilmu tentang sifat-sifat Allah, nama-namanya, serta perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, al-ilmu bil amri wan nahi. Yang kedua adalah ilmu tentang perintah dan larangan. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dikerjakan, yaitu berkaitan dengan ilmu syariah. Baik itu berkaitan dengan masalah ibadah seorang, ilmu tentang kaifiyat salat, ilmu tentang az-zakat, ilmu tentang amalahnya fil bai', dalam jual beli, wan nikah, begitu pula berkaitan dengan nikah, wasairul uqud dan akad-akad yang lainnya. Al-jihad, ilmu tentang jihad, ataupun ilmu berkaitan dengan akhlak dan adabnya. Apakah yang harus dia lakukan, yang dia berhias dengannya dari akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini masuk di dalam ranah ilmu tentang al-amri wan nahi, perintah dan larangan. Baik itu berkaitan dengan perintah dalam masalah ibadahnya, dalam masalah akad jual beli, muamalah, ataupun dengan masalah akhlak, adab. Bagaimana dia berinteraksi dengan sesama makhluk, dengan istrinya, dengan tetangganya, begitu pula dengan perintahnya, dengan sesama kaum muslim, dengan orang-orang kufar, bagaimana yang wajib untuk dia lakukan, hak-hak apa sajakah yang mereka miliki dan harus kita tunaikan, ini wajib untuk kita pelajari. Kemudian yang ketiga, al-ilmu biyaumil ma'ad, ilmu tentang hari kebangkitan, ilmu tentang al-yaumil akhir, ilmu tentang hari akhir. Apa yang terjadi ketika seorang dicabut rohnya oleh malaikat, begitu pula apa yang terjadi di alam barzakhnya, apa yang terjadi kelak ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian apa sajakah yang akan dan pasti dihadapi kelak nanti pada hari kiamat, baik itu al-wukuf fil mahsyar, baik itu dia menunggu di padang mahsyar, ataupun dibentangkannya as-sirat, dibentangkannya sebuah jembatan yang di mana seorang muslim ataupun mukmin akan melaluinya, yang dibentangkan di atas neraka jahanam, Begitu pula adanya zulmah, adanya kegelapan pada hari kiamat, yang dimana seorang tidak akan bisa melihat kemana harus dia berjalan kecuali ketika dia memiliki nurul iman di qalbi. Ketika dia memiliki cahaya keimanan di dalam kalbunya. Begitu pula sebelum dia masuk dalam jannah, ada qisas baina al-makhlukin, ada qisas pembalasan antara satu makhluk dengan yang lainnya. Kezaliman-kezaliman, hak-hak yang belum ditunaikan, maka sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin sebagian dengan yang lainnya akan saling qisas. Begitu pula apa yang didapatkan, apa yang dirasakan oleh nar, begitu pula kaum mukminin yang masuk dalam dan siksanya. Dengan berbagai macam bentuknya, makanannya, minumannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan penghuni neraka, minuman penghuni neraka, siksaan bagi penghuni neraka. Begitu tentang al-jannah Subhanahu wa ta'ala dan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berikan, sebutkan di dalam al-adillah, baik itu minal kitab was sunnah, dari minumannya, apa yang mereka makan, rumah-rumah mereka, pasangan-pasangan mereka, bagaimana pakaian mereka, pasar yang ada di jannah. Begitu pula berkaitan dengan kenikmatan yang paling tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ahlul jannah, wa huwa an-nazar ila wajhillahi Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini adalah termasuk ilmu yang paling penting. Bahkan al-ilmu bil yaumil akhir termasuk pokok dasar dari al-iman. Oleh karena itu kita pahami, kita mengerti bersama bahwasanya min usulil iman, dari pokok dasar keimanan, dari rukun iman, di antaranya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Karena seorang ketika menanamkan pada dirinya ilmu berkaitan dengan hari akhir, akan muncul darinya semangat beramal. Berbeda halnya dengan orang yang lemah atau tidak percaya dengan adanya yaumul akhir. Lemah keimanannya, lemah ilmunya, lemah pengetahuannya terhadap apa yang akan terjadi pada hari akhir, orang-orang seperti ini akan sulit termotivasi untuk beramal. Berbeda halnya dengan betul-betul orang yang memahami, mengerti, dan mengilmui apa yang akan terjadi pada hari akhir. Yang mengerti kejadian-kejadian berat yang harus dihadapi kelak nanti pada yaumul qiyamah, maka dia akan persiapan, maka dia akan beramal untuknya. Nah, oleh karena itu kata para ulama, man la ilma lahu bil yaumil akhir la amalalah. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan beramal. Tidak akan terpacu untuk dia beramal. Nah, sehingga tiga ilmu inilah yang menjadi tiga ilmu pokok yang paling penting, yang seyogianya, seharusnya, bahkan wajib bagi setiap insan, setiap muslimin untuk selalu mempelajarinya, mendalaminya. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang perintah dan larangan dalam setiap sisinya, baik itu dalam masalah ibadahnya, mau amalahnya, atau dalam adab wal akhlak, serta ilmu tentang kejadian hari akhir. Nah, dan di dalam bab ini beliau akan menjelaskan dan membawakan al-adillah yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah alaya. Di mana ayat ini ayat yang menunjukkan besar dan agungnya Allah Subhanahu, di mana pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tak nanti akan melipat dan menghancurkan langit dan bumi dengan tangan kanannya. Seraya berfirman Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun, akulah sang penguasa. Di mana orang-orang yang mereka merasa dirinya hebat, Jabbarun? Di mana orang-orang yang merasa diri mereka sombong, hebat, kuat? Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat menampakkan bahwasanya kekuasaan murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang dulunya fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia merasa takabur, merasa besar, merasa lebih sombong dan congkak untuk tunduk kepada Al-Malikud Dayyan, kepada Allah Subhanahu wa taala sang penguasa, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kekuasaannya. Wal amru yauma idzin lillah. Dan seluruh urusan pada hari itu, pada hari kiamat, semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang hal-hal yang seperti timbul rasa pengagungan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia akan merasa bahwasanya ibadah yang dia lakukan, sebanyak apapun dia memberikan ibadah, itu tidak setingkat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para malaikat yang mereka walaupun dari sisi ibadah mereka sempurna, tidak pernah sama sekali para malaikat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para malaikat yang mereka selalu sujud, selalu melaksanakan perintah Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah sama sekali memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, mereka pada hari kiamat mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami tidak bisa mengibadahimu dengan sebenar-benarnya. Artinya ibadah yang dilakukan para malaikat, mereka menganggap bahwasanya ibadah malaikat menurut mereka, menurut para malaikat kurang, sangat tidak pantas, sangat penuh kekurangan apabila dibandingkan dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-musannif rahimahullahu taala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa'a habrun minal ahbar ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isbi' wal ardina ala isbi' والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية متفق عليه. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ada seorang alim dari kalangan orang Yahudi. Khabar maknanya adalah alim minal Yahud. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, seraya mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Yani tidak memanggil beliau alaihi salatu wasallam dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Padahal yang wajib adalah ketika memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dudukannya, dengan martabat beliau, yaitu ya Nabi Allah, ya Rasulullah, sebagaimana para sahabat biasa memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang ahlul kitab, karena mereka tidak mau mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memanggil beliau alaihi salatu wasallam dengan namanya, ya Muhammad. Inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isbi. Wahai Muhammad, kami mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit di atas satu jari. Wal ardina ala isbi. Begitu pula bumi di atas satu jari. Wasyajara ala isbi. Begitu pula menciptakan pepohonan atas satu jari. Wal ma'a ala isbi. Begitu pula menciptakan air, lautan di atas satu jari. Wasara ala isbi. Menciptakan bintang-bintang di atas satu jari. Wasairul khalqi ala isbi. Dan menciptakan seluruh makhluk di atas jarinya. Fayaqul seraya berfirman anal malik, akulah sang penguasa. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi geraham beliau. Tasdiqan li qaulil khabar, sebagai bentuk pembenaran, pengikraran terhadap ucapan sang pendeta tadi, sang alim dari kalangan Yahudi tadi. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam membaca, wa ma qadarullaha haqqa qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebaiknya. Wal ardi jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, padahal bumi seluruhnya digenggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, begitu pula langit-langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Maka pada hadis ini disebutkan bahwasanya ada seorang pendeta, seorang alim dari kalangan Yahudi, Habr min al-Ahbar, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa yang mereka dapati pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu bahwasanya mereka dapati pada kitab-kitab sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya di atas satu jari, langit-langit, bumi, pohon, lautan, bintang-bintang, begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya di atas satu jari, menunjukkan maha agung dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh makhluk yang ada itu tidaklah lebih besar daripada jarinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis ini bisa dipetik faedah isbat al-asabi' lillahi subhanahu wa taala, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya jari. Allah Subhanahu wa taala memiliki jari. Sebagaimana di dalam hadis yang lainnya, innal qulub baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati baina isbi'ain, di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha, maka Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Maka hadis-hadis semisal ini, ahaditsus sifat, sebagaimana telah kita pelajari di dalam usul sunnah li Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya prinsip ahlu sunnah ketika mendengar hadis-hadis seperti ini meyakini dan mengimani sebagaimana zahirnya. Ketika disebutkan di dalam hadis, di dalam aladillah ataupun ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat, di antaranya di dalam hadis ini sifat al-asabi', Allah memiliki jari, maka ahlu sunnah prinsip mereka menetapkan dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari. Di mana jari-jari tersebut tentunya sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana jari-jari makhluk, jari-jari manusia ataupun jari siapapun itu. Namun kita pahami maknanya, kita pahami apa itu maksud jari, adapun keisiannya seperti apakah jarinya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan tentunya keisiannya sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya pun seperti itu. sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya memiliki al-yad, memiliki tangan, memiliki ar-rijl, memiliki kaki, memiliki saq, memiliki betis, maka semuanya kita imani, semuanya kita percayai, dan kita yakini bahasanya sifat-sifat tadi sesuai dan selaras dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membayangkan, kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala kaifiat sifatnya seperti kaifiat sifatil makhlukin. Ini prinsip Ahlussunnah. Nah. Kemudian setelah itu kata pendeta tadi, fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Anal Malik, aku adalah sang penguasa. Maka ketika mendengar hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dan bentuk tertawa beliau ketika itu hatta badana wajiduhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Dan maksudnya apa? Beliau bereaksi dengan tertawa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tasdiqan liqaulil habr, sebagai bentuk pembenaran, pengikraran, dan meyakini betulnya ucapan sang pendeta tadi. Bahwasanya apa yang disebutkan oleh sang pendeta tadi adalah benar adanya. Dan ini termasuk sunnah yang disebut oleh para ulama dengan sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikrarkan suatu hal. Maka ketika suatu perbuatan atau suatu ucapan atau keyakinan diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pun termasuk sunnah. Begitu pula termasuk di dalamnya pada pembahasan hadis ini. Ketika yang menyebutkan dan menjelaskan adalah sang pendeta Yahudi, orang kafir, tapi dia menjelaskan apa yang ada di dalam kitabnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendustakannya, tidak menolaknya, tapi ketika hal tersebut sesuai dengan asyara, beliau mengikrarkannya, beliau tidak menolaknya, beliau menerimanya. Maka keyakinan ini juga wajib untuk diyakini oleh sair ahli sunnah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk tadi ala isbi. Nah. Thumma qara, kemudian beliau alaihi salatu wasallam membaca. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Maka pada hadis ini asy-syahid, di mana di dalam hadis ini beliau alaihi salatu wasallam mengikrarkan bahwasanya apa yang dijelaskan oleh sang pendeta tadi merupakan tafsir dan penjelas firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Hadza huwa syahid. Bahwasanya sifat yang disebutkan oleh sang pendeta tadi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki jari dan menciptakan makhluk-makhluk yang ada pada jari Allah Subhanahu wa taala, ini semua ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya sebagaimana zahirnya. Nah, tidak ditakwil, tidak dirubah maknanya sebagaimana orang-orang ahlul bidah. Kemudian yang berikutnya, wa fi riwayat ini Muslim, dan dalam sebuah riwayat milik al-Imam Muslim, wal jibala wasyajara ala isbi' thumma yahuzzuhun fayaqul anal malik anallah. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung serta pohon-pohon di atas isbi' pada jarinya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yahuzzuhun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggoncangnya, Fayaqul selaya berfirman, Anal Malik Anallah, akulah sang penguasa, akulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayat Al-Bukhari, dan dalam riwayat milik Imam Bukhari, yaj'alu samawati ala isbi wal ma'a wasara ala isbi wa sa'ir al-khalqi ala isbi akhraja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit-langit pada satu jari, lautan serta bintang-bintang pada satu jari. Wasairul khalqi ala isbi, begitu pula makhluk-makhluk yang lainnya pada satu jari. Maka riwayat ini juga menjelaskan dan menambah keterangan pada riwayat yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, qala wali muslimin an ibni umar marfu'an, dan diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Ibnu Umar secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarfi'illahu samawati yaumil qiyamah, tsumma ya'khuduhun bi yadihi al-yumna. Tsumma yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Tsumma yatwi al-arwina as-sab'a. Tsumma ya'khuduhunna bi shimalihi. Tsumma yaqul anal malik al-jabbarun al-mutakabbirun. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar kepada Nabi Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat langit-langit pada hadapan, kemudian mengambilnya dengan kanannya, seraya firman, Anal Malik, akulah sang penguasa. Aynal Jabbarun, aynal Mutakabbirun. Manakah orang-orang yang merasa kuat? Manakah orang-orang yang merasa besar dan sombong? Tsumma yatwi al-ardina sab'a, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat, menggenggam bumi yang memiliki lapis. Tsumma yudhunna bi shimali, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya dengan tangan kirinya. Tsumma yaqul, seraya berfirman, atau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anal Malik, aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Aku adalah sang penguasa. Mana orang-orang yang merasa berkuasa dan mana orang-orang yang merasa dirinya sombong, congkak. Maka di dalam hadis ini pun semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat, menggenggam seluruh langit, begitu pula seluruh bumi pada tangannya. Mengambil langit-langit dengan tangan kanannya, kemudian mengambil bumi yang memiliki tujuh lapis dengan tangan kirinya, seraya berfirman, Anal Malik, akulah sang penguasa. Aynal Jabbarun, aynal Mutakabbirun. Maka pada hadis ini pula bisa dipetik faedah bahwasanya yadullah subhanahu wa ta'ala, tangan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hakikatnya, betul-betul tangan sebagaimana yang kita fahami, kita mengerti maknanya. Adapun kaifiyahnya seperti apa, tangan Allah Subhanahu wa taala tentu kita yakini sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita bayangkan sepertinya tangan Allah begini dan begitu, tidak boleh, haram. Termasuk taqabbul 'alallahi bila ilmin. Maka ini prinsip yang wajib diyakini oleh Ahlus Sunnah. Dikatakan di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yadullah subhanahu wa ta'ala, tangan Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan kiri dan kanan. Ada yang tangan Allah subhanahu wa ta'ala kiri, ada yang tangan Allah subhanahu wa ta'ala kanan. Menunjukkan bahwasanya tangan tersebut betul-betul tangan. Bahkan disebutkan bahwasanya tangan tersebut yadwi. Tangan tersebut melipat, menggenggam. Bahkan tangan tersebut disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya memiliki jari-jari. Maka sekali lagi Ahlus Sunnah memahami tangan Allah Subhanahu wa taala ala haqiqatiha, tidak sebagaimana takwilnya Ahlul Batil yang menafsirkan al-yad dengan nikmah, menafsirkan al-yad dengan al-quwwah, menafsirkan an-ni'mah, menafsirkan al-yad dengan yang tidak sesuai dengan zahir maknanya. Nah. Kemudian pada hadis ini pula disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tangannya diantaranya tersifati dengan syimal, dengan kiri. Namun di dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya kilta yadai rahmani yamin. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya kanan. Tapi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya tangan Allah ada yang kiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan semuanya kanan. Fakaifal jama'. Lalu bagaimana menjama' antara kedua hadis tersebut? Al-jawab disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya syimal al-yad, kirinya tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Dalam arti semuanya sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Satu dengan yang lainnya tidak melebihi yang lain. Berbeda halnya dengan tangan manusia. Tangan kanan itu lebih mulia karena digunakan untuk hal-hal yang mulia, makan, minum, memberi, mengerjakan suatu pekerjaan. Pada umumnya tangan kiri ini tingkatannya lebih rendah. Oleh karena itu digunakan untuk hal-hal yang kotor, al-istinja, al-istijmar, membuang kotoran dengan tangan kiri. Nah, begitu pula dari sisi kekuatan umumnya, yang namanya tangan manusia, kanannya lebih kuat daripada kirinya. Nah, sehingga pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kilta yadai rahmani yamin, kedua tangan Allah kanan, maknanya tangan kiri Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tangan kanannya Allah. Sempurna, tidak ada kurang, tidak ada perbedaan antara kanan dengan kirinya. Semuanya sempurna, berbeda dengan tangan manusia. Yang kanan berbeda dengan yang kiri. Yang kanan lebih mulia daripada yang kiri. Nah, ini dari al-hadis. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama-ulama berkaitan dengan menjamak antara dua hadis tersebut. Kemudian yang berikutnya. Waruya an Ibni Abbasin qala mas-samawati sab' wal arduna sab' fi kaffi rahmani illa ka khadzalatin fi yadi ahadikum. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas beliau berkata, tidaklah langit yang memiliki 7 lapis, 7 tingkatan, begitu pula bumi yang memiliki 7 lapis. Pada tangan Ar-Rahman, pada telapak tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah melainkan seperti khardalah, sesuatu yang paling kecil ketika terletak di tangan salah seorang di antara kalian. Yani Ibnu Abbas di sini menerangkan bahwasanya bagaimana sangat kecilnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Beliau radhiyallahu taala anhu mempermisalkan bahwasanya bagaimana kecil atau sangat kecilnya makhluk-makhluk Allah di hadapan Allah, seluruh langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang berada di dalamnya itu tidaklah apabila dibandingkan di tangan Allah Subhanahu wa taala, di telapak tangan Allah Subhanahu wa taala, itu ibarat sesuatu yang paling kecil ketika diletakkan di tangan kita. Wa hadza min bab taqribul misal faqat, taqribul faham. Ini semata-mata bukan maksudnya menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi untuk semakin memperjelas, semakin takribul faham, mendekatkan pemahaman kita bagaimana betul-betul maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dibanding atau di hadapan makhluk-makhluknya. Biasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya sangat-sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti, bahkan Allah Subhanahu wa taala a'zamu a'zam, seakan-akan seperti benda yang paling kecil apabila terletak di tangan kita. Nah, sangat kecil sekali. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha agung. Namun sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Namun manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha besar. Seluruh makhluk yang berada itu semua sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, hadatsani Yunus anba'ana Ibnu Wahab qala qala Zaid Haddatsani Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samawati sab' fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin. Berkata Ibnu Jarir, haddatsani Yunus anba'ana Ibnu Wahab qala qala Ibnu Zaini Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masamawatu sab' fil kursi, tidaklah perbandingan langit yang memiliki 7 tingkatan dibanding dengan kursi, yaitu maudhi' qadamai ar-Rahman, tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kaki Allah, apabila dibandingkan dengan kursinya Allah, illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin, melainkan seperti koin-koin dirham yang berjumlah 7 bila dibandingkan dengan satu perisai besar. Artinya, Rasulullah SAW di dalam hadis ini mempermisalkan bagaimana besarnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut kursi. Kata Ibnu Abbas, al-kursi maudhi'ul qadamain, tempat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedua kakinya. Maka seluruh langit yang ada apabila dibandingkan dengan kursi, itu ibarat seperti koin-koin dirham yang kecil yang berjumlah 7 apabila dibandingkan dengan turs, yaitu semacam perisai yang sangat besar. Terutama di zaman-zaman dahulu, perisainya orang-orang dahulu itu besar-besar, gede-gede, berat-berat. Nah, maka seperti itu, sangat kecil sekali koin dibandingkan dengan perisai besar yang digunakan untuk berperang. Nah, kemudian qala wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mal kursiyyu fil 'arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin min al-ard. Berkata pula berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah kursi yang begitu besarnya tadi dibanding dengan 'arsy, makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang disebut arsy, perbandingannya melainkan seperti halqah min hadid, seperti cincin dari besi yang dilempar dan dibuang di tengah-tengah padang. Yakni maksudnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kursi yang apabila dibandingkan dengan langit tersebut yang sangat besar, itu apabila dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala lebih kecil lagi, lebih kecil. Kursi sangat kecil, yaitu ibarat seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka halqah, seperti cincin kecil apabila dibuang di tengah-tengah padang pasir. Ketika seorang melempar cincinnya kemudian dibandingkan dengan padang pasir yang begitu luas, maka perbandingannya sangat jauh. Semisal orang itu melempar cincinnya atau jatuh cincinnya, suruh nyari di tengah-tengah padang pasir, ya nggak bakal ketemu. Hampir mustahil untuk bisa ketemu. Jatuh di tengah padang pasir, kemungkinannya nggak bakal ketemu. Sangat kecil sekali dan sangat tidak kelihatan. Maka begitu pula perbandingan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbandingan kursi apabila dibandingkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'zamu a'zam. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada itu sih. Wa an Ibnu Mas'udin qala, "Baina sama'i dunya walati taliha 500 'am wa baina kulli sama'in 500 'am wa baina sama'i sabi'ati wal kursi 500 'am wa baina al kursi wal ma'i 500 'am wal arsyu fawqa al qalma wallahu fawqa al arsy la yakhfa 'alaihi syai' min a'malikum." Dan dari Ibnu Mas'ud bila berkata, jarak antara langit dunia dengan yang di bawahnya, yaitu dengan bumi, khamsu mi'atiham, sejarak 500 tahun perjalanan. Seorang yang safar selama 500 tahun, maka itu jarak. Wa baina kulli sama'in khamsu mi'atiham, dan jarak antara satu langit dengan yang lainnya, itu sejarak khamsu mi'atiham, 500 tahun safar perjalanan. Wa baina sama'i sabi'ah wal kursi, dan jarak antara langit yang ketujuh, langit yang tertinggi. Jaraknya dengan kursi khamsu mi'ati 'am, sama 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ma, dan jarak antara kursi dengan al-ma, lautan al-bahr, khamsu mi'ati 'am, sejarak 500 tahun perjalanan. Wal 'arsyu fawqa ma, dan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala di atas air, di atas lautan. Wallahu fawqa al-'arsy, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Dan ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas, di atas makhluk-makhluk-Nya. La yakhfa 'alaihi syai'un min 'amalikum, tidak samar sedikit pun dari amalan-amalan yang kalian kerjakan. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hamad ibn Salimah an Asim an Riz atau an Zir an Abdullah. Warwahu binahwihi, kelihatan tulisannya. Kalau di mushaf yang lain apa? Tulisannya apa? Hah? Al-Mas'urdi. Ah. Warwahu binahwi Al-Mas'urdi an 'Asim an Abi Wa'il an Abdillah. Qalahu al-Hafidz al-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Qala wa lahu turuq. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام أو 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة. Wa baina sama'is sabi'ah wal arsy bahrun, wa baina astarihi wa a'lahu kama baina sama'. Wallahu dhalika wa la 'alaihi syai'un min Adam. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Abbas Ibnu 'Abdil Muthalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal wal ardh, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna, maka kami katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata beliau alaihi salatu wasalam, bainahuma masiratu 500 sana, jarak antara keduanya adalah perjalanan 500 tahun. Wa baina kulli sama'in ila sama' masiratu 500 sana, begitu pula jarak antara satu langit dengan yang lainnya 500 tahun perjalanan. Wa kitabu kulli sama'in 500 sana, wa baina sama'is sabi'ah wal 'arsy bahrun, dan antara langit ketujuh dengan arsy ada lautan, di tengah-tengahnya ada lautan. Wa baina asfalihi wa 'alahu kama baina samai wal ardh, yang di mana jarak antara paling dalamnya, paling bawahnya dari lautan tersebut dengan yang paling atasnya, kedalamannya seperti jarak antara langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Wallahu ta'ala fawqa dhalik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas itu semua. Laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersamarkan sedikit pun dari amalan-amalan bani Adam. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya. Dan dengan ini walhamdulillah kita selesai dari pembacaan kitab tauhid. Dan semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan kita betul-betul berusaha untuk memahami tauhid, mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ala tauhid wa ala sunnah serta meninggal di atasnya. Dan setelah ini pula, barakallahu fikum, bukan berarti ketika kita menyelesaikan kitab ini sebagaimana nasihat al-ulama, nasihat-nasihat para ulama, bukan berarti ketika kita sudah selesai, sudah pernah, sudah mengkaji kitab ini, artinya sudah selesai dan tidak dipelajari kembali. Para ulama kita yang notabene mereka setingkat para ulama dalam membaca, mempelajari kitab ini berulang-ulang kali. Karena maksud, karena inti dari kita belajar adalah betul-betul memahami apa yang diajarkan, apa yang terkandung di dalam kitab ini. Tidak semata-mata maksud dari kita belajar, kita talabul ilmi, kita ta'lim hanya semata-mata menambah wawasan. Hanya semata-mata untuk titel pernah selesai kitab ini dan kitab itu. Belajar di sini dan belajar di situ. Al-maksud, maksud utama adalah kita mengamalkan apa yang kita ilmui. Betul-betul ilmu yang kita pelajari rasih, kokoh di dalam kalbu. Dan rusuhul ilm dan kokohnya keilmuan itu diantara sebabnya adalah dengan at-tikrar, selalu mengulang, selalu mengulang, selalu mengulang. Sebagaimana ini nasihat para ulama una. Di antaranya Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Di antaranya adalah Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Beliau selalu menasihatkan kepada thalabah untuk mengulang kitab ini. Sehingga walaupun kita di dalam majelis ini menyelesaikan kitab ini, bukan berarti ikhwah tidak belajar lagi. Namun mendengar streaming lalu yang lainnya mempelajari kita butuh. Alhamdulillah asatidah kita, walhamdulillah kita tidak kurang-kurang di dalam mengajarkan kitab ini berulang-ulang sehingga sebagaimana kata para ulama, kullama takarrara taqarrar, setiap yang berulang itu semakin kokoh, semakin kuat. Nah, dan ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di dalam syarah Kashfi Syubuhat, beliau menjelaskan maksud dari ucapan seorang yang mengucapkan at-tauhid arafna. Ada muridnya ketika itu, ketika beliau mengajarkan kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan kitab yang beliau tulis kepada para thalabah. Ketika selesai, kemudian beliau berazam untuk mengulanginya lagi, membaca lagi. Maka sebagian muridnya mengatakan at-tauhid arafna. Ya Syekh, tauhid dah faham kita. At-tauhid. Beliau tidak langsung membantah, beliau tidak langsung menyanggah ucapan muridnya, tapi beliau ingin membuat tes secara tidak langsung. Tapi besok nandur, kita besok lihat. Ketika beliau datang di majelis, beliau membawakan sebuah masalah. Yaitu, saya di jalan tadi melihat ada orang yang menyembelih kambing, kemudian darahnya disebar di sekitar rumahnya. Kemudian para thalabah reaksinya dingin, biasa saja. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan kasus kedua. Kasus yang kedua saya melihat di jalan atau saya pernah menemui ada seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya. Lalu sontak para thalabah reaktif, mengingkari dengan sangat. Maka seketika itu barulah Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan berarti antum-antum enggak tahu tauhid. Dari sisi mana? Dari sisi kasus yang pertama yang dicontohkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kasus pertama itu adalah perbuatan syirik. Seorang menyembelih, kemudian darahnya disebarkan di sekitar pintu. Umumnya di zaman dahulu itu untuk itiqa'ul jin, untuk tolak balak sebagai persembahan. Dan ini masih banyak dipraktekan di masyarakat kita ketika ada proyek-proyek besar, jembatankah atau gedungkah, mereka biasa mengistilahkan dengan tumbal proyek, beri sajen dan yang semisalnya. Itu syirik. Dan kesyirikan adalah dosa terbesar, lebih besar daripada apapun. Namun kasus kedua, na'am, seorang berzina itu dosa yang sangat besar, bahkan dia menzinai ibunya sendiri, waliyadzubillah. Selain dia melakukan dosa zina, dia uququl walidain, dia durhaka kepada orang tuanya, tidak memenuhi hak orang tuanya, menodai orang tuanya sendiri. Naam, itu sebuah dosa besar, tapi tidak lebih berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dosa syirik. Yang seharusnya beliau rahimahullah ta'ala, seharusnya orang-orang yang katanya faham tentang tauhid, faham tentang apa itu derajat tauhid dan keagungannya. Dia mengingkari dosa syirik apapun, melebihi terhadap dosa zina, curian, riba, korupsi dan yang semisal. Maka setelah itu muridnya terdiam dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Nah. Sehingga maksud dari kisah ini, penjelasan ini sebagai bayan betapa pentingnya untuk kita selalu belajar, selalu murojaah, selalu mengulangi dan selalu mempelajari masailu tauhid wal aqidah, terutama fi hadhihi al-azmina al-akhirah, di mana yang namanya kesyirikan dibalut dengan bungkus islami. Betapa banyak praktek-praktek kesyirikan namun dianggap oleh masyarakat bukan kesyirikan. Hal yang biasa, bahkan itu dianggap sebagai amal soleh. Waliyatubillah. Dianggap sebagai budaya, tradisi. Dan tidak seharusnya kolot seorang mengingkari hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain tidak penting. Tidak. Namun, maksudnya, ihtimam seorang talibul ilm, ihtimam dan perhatian seorang penuntut ilmu betul-betul besar dalam permasalahan ini. Sebagaimana tidak mengesampingkan dan punya ihtimam besar pula terkait ilmu-ilmu yang lainnya. Baik itu terkait fikihnya, ibadahnya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan muamalahnya, dan ilmu-ilmu yang lain yang juga dia harus miliki. Harus dia ilmui, baik itu terkait dengan ilmu jual-beli, ketika dia seorang pedagang, wajib untuk dia belajar tentang ilmu jual-beli. Agar jual belinya sesuai dengan koridor syariat. Bukan mengesampingkan ilmu yang lain, tapi ihtimam seorang di dalam permasalahan aqidah wa tauhid lebih besar daripada ihtimamnya kepada apapun. Nah, dan dengan ini, walhamdulillah, kita selesai dari pelajaran kitab tauhid. Adapun kitab setelahnya yang akan kita baca di pertemuan berikutnya, wallahu ta'ala a'lam, entah baina kita membaca dan melanjutkan usul sunnah lil imam Ahmad atau kita membuka pelajaran baku yaitu fi babil fiqh, dalam pembahasan fikih. Wa ara, dan saya berpendapat, saya tergambar untuk membuka pelajaran umdatul fiqh, umdatu al fiqh, yani fikih ringkas mukhtasar ala madhab al imam Ahmad bin Hanbal. Satu pembahasan kitab fikih yang ringkas di atas madhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, kitabun mukhtasan fil fiqh. Dan maksudnya agar kita dalam masalah ibadah dan akidah pun al-sub, sesuai dengan bimbingan Nabi SAW, dan kita memilih kitab yang ringkas ini agar minimalnya kita tergambar secara garis besar abwabul fiqh, bab-bab fikih. Baik itu dalam masalah ibadahnya, muamalahnya, dan yang lainnya. Masalah qadha dan yang lainnya. Agar dalam kita berjalan minimalnya punya basic dasar. Punya basic dasar. Nah, tidak sama sekali mohon maaf gerambiang. Sama sekali maaf belum belajar. Tidak. Tapi pernah belajar, pernah tahu, pernah mengilmui. Walaupun ala sabili istisara, ala sabili ijmal. Sehingga adapun informasi lebihnya, informasi lebih lanjutnya antara kitab usul sunnah melanjutkan apa yang telah kita baca atau kita membuka pelajaran baru yaitu kitab Umdatul Fiqh lil Imam Ahmad ala fiqhi al Imam Ahmad bin Hanbal. Naam. Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kita cukupkan pada kesempatan kali ini dan mohon maaf apabila menyita waktu yang sangat panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.